بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن عزكم الله سبق يوم ركبتني dari sebab-sebab seseorang menolak kebenaran ialah hubbul jah wa riyasah, cinta kedudukan dan jabatan, suka ditinggikan, dimuliakan, dipuji dan disanjung, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah seperti yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-10 halaman yang ke-600. Beliau rahimahullah ta'ala menyatakan, wa talibur ri'asah walau fil fatih turdihi al kalimatul lati fiha ta'zimu wa in kanat batila wa tughdifuhul kalimatul lati fiha dammu wa in kanat haqqa. والمؤمن ترضيه كلمة الحق له وعليه وتغضبه كلمة الباطل له وعليه، لأن الله تعالى يحب الحق والصدق والعدل ويبغض الكذب والظلم. Kata beliau rahimahullah, seseorang yang mencari kedudukan talibur riasah, yang mencari kedudukan, yang mencari pangkat, yang mencari jabatan, walau dengan cara kebatilan, akan menyenangkan dia kalimat-kalimat yang di situ mengandung unsur pengagungan kepadanya, walaupun kalimat yang fakir. Semua yang menyanjung dia, yang memuji dia, yang merekomendasi dia, yang mentasdiah dia, senang dia, ridho, bangga dengan itu, walaupun kalimatnya kalimat batil, dan akan membuat dia marah kalimat-kalimat yang mengandung unsur celaan kepadanya, walaupun kalimat itu kalimat yang hak. Belum mengatakan setelah itu seorang mukmin, dia akan meridai kalimat-kalimat yang hak, baik kalimat yang hak itu menguntungkan dia atau merugikan dia, maslahat untuk dia atau tidak. Kalimat yang hak dia ridai, dan dia membenci kalimat-kalimat yang batil, baik kalimat yang batil itu maslahat bagi dia atau tidak. Sebab Allah Azza wa Jalla mencintai kebenaran, mencintai kejujuran, mencintai keadilan, membenci dusta dan kezaliman. Nah, ini pernyataan Ibn Taimiyah rahimah. Kalau seseorang itu sudah memiliki su'ul qasd, memiliki niatan-niatan, tujuan-tujuan yang jelek, tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi bukan ukhrawi, tidak ada keikhlasan dan kejujuran, yang ada adalah tendensi-tendensi duniawi semata, dia mencintai kedudukan, mencintai ketenaran, mencintai kemasyhuran, sangat suka ketika di atas, diangkat, dielu-elukan, dipuja, dipuji, disanjung. Orang semacam ini barakallahu fikum, segala sesuatu yang menyenangkan dia, yang menyanjung dia, yang memuji dia, akan dia juga, walaupun fakir. Segala sesuatu yang mencela dia, yang menerangkan kesalahan-kesalahannya, tolak sama dia, dia benci, walaupun yang disampaikan perkara yang hak, yang disampaikan perkara yang benar, dia tolak. Karena penyakit hubbul jah wa riyasa. Allahul musta'an. Ini yang sangat membahayakan barakallahu fikum diri seseorang, ketika dia memiliki ambisi yang sangat kuat untuk meraih kedudukan yang semacam itu. Rasulullah SAW menggambarkannya seperti serigala lapar dalam sebuah hadis yang ma'ruf, datang dari sunnah sahabat, hadis yang sahih. Rasulullah SAW menyatakan, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanam fi afsada laha min hirsil mar'i ala al-mali wa syaraf lidin. Tidak ada dua serigala yang lapar yang dilepaskan di tengah-tengah sekawanan domba-domba yang tidak ada pengembalanya, itu lebih merusak daripada ambisi seseorang untuk meraih harta dan kemuliaan yang merusak agamanya. Ketika orang memiliki ambisi kedudukan, ambisi duniawi, ambisi-ambisi yang semacam itu barakallahu fikum, akan merusak agama dia, lebih merusak dibandingkan dengan serigala lapar dua ekor lagi yang dilepaskan di sekawanan domba-domba tak memiliki penggembala, hancur barakallahu fikum. Di atas segala hancurannya adalah seperti yang disebutkan tadi oleh Ibn Taimiyah rahimahullah, akan susah bagi dia untuk menerima al-haq dikarenakan tidak sesuai dengan keadaan dirinya. Akan sebagai dia menerima al-haq dikarenakan ada unsur mencela dirinya, memojokkan dirinya, menyalahkan dirinya, dan yang semisal. Ini pada umumnya barakallahu fikum, di dalam orang tersebut ada dua penyakit ganas. Di samping yang namanya hubbul jawr riyasa, penyakit yang pertama ialah ujub, bangga diri, merasa bangga dengan apa yang dia miliki, merasa bangga dengan ilmu yang dia kuasai, merasa bangga dengan apapun yang ada pada dirinya. Penyakit ujub yang membuat dia juga susah untuk menerima kebenaran. Penyakit yang kedua yang juga tidak kalah ganasnya, at-takabbur, keangkuhan, kesombongan. Barakallahu fikum, takabbur, takabbur ujub disertai dengan hubbur riyasa wal jah, khalas, itu merupakan aslu kulli bala. Akan susah bagi dia barakallahu fikum untuk mencermati al-haq, untuk tunduk kepada al-haq, untuk menerima al-haq, untuk rujuk kepada al-haq, dikira atau manakala itu semuanya tidak sesuai dengan ambisinya untuk meraih riasah, ambisinya untuk meraih kemasyhuran dan ketenangan. Yang hak tawala, yang batil akan usahlah, yang penting tercapai apa yang diinginkan. Hubbul jawr riasah disertai dengan al-'ujub wa takabbur. Wallahu musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Dan dikatakan oleh sebagian ulama kita, itu yang namanya penyakit hubbur riasah, hubbus syuhra, penyakit ujub dan penyakit takabur, ini penyakit-penyakitnya orang-orang atas, para tokoh-tokoh, para alim ulama dan segala macamnya. Ini sering terjadi penyakit-penyakit yang semacam ini, penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang sangat kronis, di antara sebab yang membuat dia susah untuk menerima al-haq dari orang yang selain dia. Allahul Mustahil. Di antara sebab orang itu menerima al-haq, sebab dia menolak al-haq, ialah su'ul fahm atau qillatul fahm wa dha'ful idrak, jelek pemahamannya atau dangkal pemahamannya atau lemah penangkapan. Ini juga termasuk asal, asal muasal orang itu menolak semua perkara yang sahih, menolak perkara yang hak, dikatakan su'udah. Yang diucapkan A, yang dia tahu mungkin dangkal pemahamannya, ini sesuai kadar keilmuannya. Tapi yang jadi masalah ketika su'ul fahm, jelek pemahamannya, ini menunjukkan sesuatu di balik itu. Disebutkan oleh sebagian penyair, mereka menyatakan, kam min a'ibin qawlan sahiha wa afatuhu min al-fahmi as-saqimi. Betapa banyak seseorang itu menolak ucapan yang sahih, menolak ucapan yang benar, ternyata penyakitnya dianya al-fahmi as-saqim, pemahaman yang sakit, pemahaman yang rusak. Barakallahu fikum. Ini juga termasuk sebab orang itu barakallahu fikum menolak kebenaran, sehingga dia juga bukan kebenaran atau yang semisalnya barakallahu fikum. Wa minal asbab, dan ini yang cukup besar barakallahu fikum dari sebab-sebab orang itu menolak kebenaran, ialah hiyalu ahlil batil wa makruhum, tipu daya, tipu daya dan makar-makar ahlil batil, makar-makar orang-orang yang memiliki kebatilan, makar-makar orang-orang yang menyimpang, makar-makar ahlus syubhat. ini yang banyak membuat orang itu susah untuk menerima al-haq, dikarenakan makar-makar tadi. Hiyalu ahlil batil. Para berisiknya karena ketina azakumullah, yang namanya al-batil, yang namanya al-batil, perkara yang batil, perkara yang menyimpang, tidak ada dalil sahih yang mendukungnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan dalam bukunya Al-Jawabus Sahih liman baddala din al-Masih, yang menegaskan la raiba anna al-batil la yaqumu alayhi dalilun sahih la aqli wa la syar'i. Tidak ada keraguan-raguan lagi bahwasanya al-batil itu tidak mungkin tegak di atasnya dalil yang sahih, baik dalil secara akal ataupun dalil secara syariat. Al-batil batil tidak mungkin ada dalilnya. Kalau seandainya al-batil ada dalilnya, tentu hak, dan tidak mungkin membenarkan yang batil. Oleh sebab itu barakallahu fikum, ahlul batil, orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman batil, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, berupaya untuk melariskan dagangan batilnya itu dengan berbagai macam trik-trik, dengan berbagai macam tarikhah-tarikhah, dengan berbagai macam uslub-uslub, dengan berbagai macam hilah-hilah, makar-makar, supaya al-batil tadi diterima oleh banyak pihak. Itu yang dikatakan sebagai syubhat. Batilnya itu dikasih sesuatu yang begitu indah, padahal di dalamnya perkara yang sangat mungkar. Ima syubhat. Dan tindakan yang mereka lakukan adalah perkara hilah di budaya. Begitu pula dikatakan sebagai al-makr. Barakallahu fikum. Terlalu banyak karena ketinggalan semua. Makar-makar ahlul batil, tipu daya-tipu daya ahlul batil yang berupaya untuk menolak kebenaran atau berupaya untuk memalingkan umat manusia dari al-haq. Di antaranya as-sama'atu ala rujud. Asyana'ah ala rudud. Asyana'ah itu mengingkari dengan keji, dengan hina bantahan-bantahan ahlul haq. Barakallah. Jadi ketika para ulama, ketika ahlu sunnah, ketika salafiyin menyampaikan bantahan-bantahan ilmiah mereka, membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka, membongkar batil yang ada pada mereka, menyingkap tabir dan kedok penyimpangan-penyimpangan mereka, maka ahli batil akan mengerahkan segala daya dan upaya, mengerahkan berbagai macam tipu daya dan makar untuk supaya umat manusia ini tidak menerima al-haq tadi, tidak menerima bantahan-bantahan para ulama tadi, tidak menerima argumentasi-argumentasi ilmiah ulama tadi yang membantah, yang membongkar batilnya mereka. Dan antara caranya dengan cara asyana'atu ala rudud, menggambarkan betapa kecilnya bantahan-bantahan tadi. Wa min hiyalihim, termasuk tipu daya mereka dalam hal ini, annahum yunziluna hadhihi ar-rudud manzilata kalamil aqran wa annahu la yultafatu ilaiha wa hiya mimma yajibu an yuqwa wa la yurwa. Mereka mendudukkan, memposisikan bantahan-bantahan ilmiah tadi pada posisi ucapan orang-orang yang selevel, sehingga gak usah ditoleh bantahan-bantahan tadi, mestinya digulung dengan rapi, dengan rapat, dan jangan diriwayatkan yang disebut. Barakallahu fikum. Ketika mendengarkan keterangan-keterangan para ulama atau keterangan-keterangan para da'i dan segala macamnya yang menjabarkan, yang membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka, dia mengatakan itu kan si fulan ya selevel lah dengan dia. Ada kalimul akhra Allah itu ya, itu pribadinya dia. Digambarkan oleh mereka ucapan fulan terkait dengan orang ini, dia selevel dengan si fulan, kalimul akhra paling pribadi. Itu kan antara fulan dan fulan, bainahuma syai, antara keduanya sesuatu. Udah jangan kamu terlalu Allahumma sa'ala dalam rangka untuk mementahkan bantahan-bantahan yang ada, mementahkan hukum ilmiah yang ada. Tidak mau menoleh kepada apa yang disampaikan, apa argumentasinya, apa dalil-dalilnya, apa bukti-buktinya. Tidak penting, karena tujuan mereka bukan itu. Tujuan itu mementahkan bantahan-bantahan. Siapa yang mengucapkan Ustaz fulan, fulan lagi, itu bainahuma syai, itu ada sesuatu antara mereka berdua itu. Jangan dikubris. Allah mustahil. La haula wala quwwata illa billah. Ini termasuk argumentasi kuno. Barakallah itu mementahkan rudud ilmiah dengan alasan kalamul akram. Barakallah. Memang mana itu nasihat pengumum, ucapan-ucapan yang selevel yang sejawat kalamul akram. Kalau sangat kuat tendensi-tendensi pribadinya, betul, jangan dikubris. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini barakallah hukum, yang disampaikan itu hak, imma ayat, imma sunnah, imma hadis, imma keterangan para ulama, imma fatwa ulama, wa imma khabar dari seorang alim atau dari para ulama, hak ditolak mentah-mentah dengan argumentasi kuno kalamul akram. Oh dah itu bainahuma syaikh. Ustaz fulan, Ustaz fulan, biasa dicari pun. Jangan diusi mereka. Nah, lihat mana argumentasinya, apa hujahnya, dan bagaimana. Ini termasuk makarnya ahli tauhid. Wa min khiyarihim. Ini saya dibaca buku lah ya Pak. Bukan dari kanan saya cerita. Bagi baca nanti akan saya tentang bukunya di akhir pembahasan insya Allah. Wa min hiyalihim, termasuk makar dan tipu daya mereka ialah upaya untuk membuat umat lari dari ar-rudud, bantahan-bantahan ulama, atau kitab-kitab yang berisikan bantahan-bantahan ulama atau yang semisal itu, dengan makar dan tipu daya mereka menyatakan annaha tufarriqus syam' wa tushattitul jam' wa tuqassi al-qulub wa innahu la 'ilma yultawas min wara'iha wa annaha ghibah wa tatafun al-awrat. Itu bahas-bahas masalah kayak gitu, bantahan-bantahan kayak gitu, atau buku-buku yang semacam itu, ini yang bikin perpecahan. Tafarruqus syam, membuat perpecahan di tengah-tengah umat, membuat retaknya hubungan, membuat hati kaku, hati keras. Tidak ada ilmu yang dicapai di balik itu. Bukan ilmu, itu hibah. Jangan jadi kesalahan. Demikian seharusnya. Tujuan intinya ialah supaya umat lari dari al-haq yang disampaikan tadi. Hadza min makrihim. Ini pun juga sudah kuno sebenarnya Pak. Ini kan maksudnya tingkah laku dan perbuatannya ashabul ahwa'i wal bid'ah sepanjang zaman, sepanjang masa, terutama dari kalangan hizbiyyin zaman kita sekarang ini, sangat hobi dengan kalimat rudud bantah, sangat anti dengan kalimat manhaj. Ini seakan-akan yang mengucapkan kalimat manhaj ini pelakor besar. Kalau mau digambarkan seperti itu. Oh, sedengung-dengungkan tengah-tengah umat orang yang berbicara masalah manhaj bicara fitnah. Orang yang berbicara masalah manhaj akibat pecahan tengah-tengah umat. Orang berbicara masalah manhaj tidak sibuk dengan ilmu. Demikian seterusnya. La haula wa la quwwata illa billah. Hada talbis iblis wa hada tatlis. Al-Qur'anul Karim barakallahu fikum mali'un bihadihi ar-rudud. Qur'anul Karim sangat penuh dengan bantahan-bantahan semacam ini, membantah membongkar penyimpangan Yahudi, Nasrani, kaum munafikin, bahkan tokoh-tokoh tertentu, Abu Lahab dan semisalnya. Jelas surah Al-Munafiqun, perang apa ya? Dan semisalnya dengan pernyataan yang sangat tegas, innallahina kafaru min ahlil kitab wal musyriki fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal munafiqina fi dargil asfali minan nar. Dan perkataan disebutkan dengan ciri-cirinya, wa minhum man yalmisuka fi sadaqat wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum. Rufut. Rasul alaihi wasallam juga demikian, rufut ilmiah kathirah. Perkataan dengan bahasa umum, ma falu aqwamin yaquluna kadza wa kadza, umum. Kata langsung tunjuk langsung tengkuknya. Sebagaimana kata khawarij, tunjuk langsung tengkuknya. Ya kurusunyum bi'ri ihada qawmun ilakhiri. Maka dikatakan oleh para ulama, hadis Rasulullah khawarij hadis mutawatir maknawi, hadis mutawatir secara makna. Kalamu salaf akhir mizalik lebih banyak lagi, kalamu sahabah tabi'in atau tabi'in ila yaumina hadha. Itu merupakan prinsip yang sangat mulia, termasuk prinsip al-wala' wal-fara', prinsip al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Yang saya sudah sampaikan barakallahu'alaikum di masjid-masjid yang lainnya. Yang semacam ini yang merupakan inti agama dikatakan fitnah, dikatakan bukan ilmu. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi kita mengatakan bukan satu-satunya ilmu. Bukan, banyak ilmu yang lainnya. Banyak ilmu yang lainnya, bukan satu-satunya ilmu. Ini banyak ilmu yang lainnya, betul. Tapi ingat, jangan kemudian Anda mengesankan kepada umat, kepada masyarakat, itu fitnah, itu bukan ilmu, sebut dengan selain ilmu dan segala macamnya. Ada apa? Dan itu merupakan makarnya ashabul ahwa'i wal bid'ah, terutama di zaman sekarang ini barakallahu fikum, untuk membuat umat lari dari rududu ahlil ilm, bantahan-bantahan para ulama terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah, terhadap orang-orang yang memiliki penyimpangan-penyimpangan atau syubhat-syubhat. Allahul musta'an. Kalau yang mengucapkan demikian orang-orang hizbiyin, harafiyin, wajar, kedian, lawas. Nah, kalau yang mengatakan semacam ini, barakallahu fikum, dari kalangan thullabul ilm, dari kalangan husnuri, dari kalangan salafiyin, yang tahu prinsip al-wala' wal-fara', prinsip al-jarh wa ta'dil, prinsip al-ta'sil wa tahdhir, yang tahu bab ini, dibikin semuanya geram, yang kafir. Ya ikhwan, sibukkan diri dengan ilmu, jangan sibukkan dengan fitnah. Yang dimaukan apa ini? Ternyata jangan bahas masalah manhaj, jangan bahas masalah ayat semacam itu, sibukkan dengan ilmu ya ikhwan. Loh, apa ini bukan namanya ilmu? Hada ainul ilm, ilmu itu sendiri bahkan min afdalil ulum, termasuk ilmu yang paling afdal. La yadkhulu fihi illa al khawas, enggak masuk pada ilmu semacam itu kecuali orang-orang spesial. Harapkan pelakunya namanya mujahid, orang yang berjihad fi sabilillah, berjihad melawan ashabul ahwa'i wal bid'ah dengan hujjah wal bayan, dengan hujjah dan penjelasan. Itu jihadul khawas kata para ulama. Jihad orang khusus, orang awam tidak bisa. Kalau jihad melawan orang kafir dengan senjata, wah semuanya bisa. giliran berjihad melawan orang ashabul ahwa'i wal bid'ah, membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka dan segala macamnya, tidak ada yang bisa kecuali ahlul ilmi, kecuali para ulama khawas ahlul ilmi, ahlul ilmi. Barakallah. Ini termasuk hilahnya mereka menyatakan bahwasanya pantahan-pantahan semacam itu, keterangan-keterangan para ulama tentang sekte fulan, sekte alan, keterangan para ulama yang menjelaskan membongkar penyimpangan fulan, penyimpangan alan, mereka gambarkan seakan-akan itu merupakan sebab atau biang kerok perpecahan di kalangan ahlu sunnah, di kalangan salafiyin, membuat kaku, membuat keras hati, dikatakan sebagai riba, mencari-cari kesalahan, bukan ilmu dan segala macamnya. Ada makar. Barakallah. Fala haula wala quwwata illa billah. Ini termasuk makarnya ahli batil. Wallahu musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Masyaallah. Jadi sampai sini. Cukup? Hah? Lep. Allah mustahil. Saya berapa ya? Hah? Sampai adal. Masya Allah. Zain sampai adal. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah. Ada pun yang termasuk hilah mereka yang berikutnya, barakulah ikut. Ini sebenarnya perkara yang sangat lama berlangsung. Asyana'ah alal haqi wa ahli, langsung merendahkan, menghinakan al-haq dan ahlul haq. Ini lama mereka menjuluki ahlul haq dengan julukan-julukan yang membuat umat lari daripada mereka. Sering kita bawakan, barakallahu fikum. Naam. Kemudian di antara makar mereka pula ialah ikhrajul batil fi qalibil haq, mengeluarkan penyimpangan mereka, mengeluarkan batilnya mereka, tapi dibungkus oleh kalimat-kalimat yang haq. Ini canggih, ini ahli bid'ahnya ya Pak. Makarnya lebih mengerikan lagi yang semacam ini. Tidak apa-apa. Jadi dia mengemas penyimpangan-penyimpangan yang ada, dia mengemas batil yang ada, dikemas demikian rupa dengan bungkus dan kain kebenaran. Jika orang mendengarnya, orang membacanya, orang melihatnya, hak, hak ya. La ya'rifuhu illa man khabara. Tak mengetahuinya kecuali orang-orang yang betul-betul telah berpengalaman menghadapi orang semacam. Ya. Nah, ada min makrih. Ini makarnya dia. Ya. Nah, ini termasuk talbisnya dia ini. Ini termasuk tipu dayanya dia ini. Man khabar. Allahu musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Kaum khawarij. Kaum khawarij ketika mereka mengkafirkan para sahabat, dibungkus dengan kalimat ini hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah azza wa jalla. Mereka berhukum dengan manusia, maka mereka kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Mengkafirkan sahabat, kafir. Dikemas dengan kalimat inil hukmu illa lillah ayat. Allahu musta'an. Rafidhah yang hulu melampaui batas dalam mencintai ahlul bait, dikemas dengan kalimat yang sangat indah, mahabbatu ahlil bait, kecintaan kepada keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hubbun nabi alaihi salatu wasallam, cinta nabi alaihi salatu wasallam. Tapi dalamnya Allahu musta'an. Wah, hampir semua ashabul ahwa'i wal bid'ah barakallahu fikum membungkus batil mereka dengan al-haq, dan dengan itulah mereka bisa membuat umat percaya kepada mereka, dan akan susah bagi umat untuk menerima al-haq, pandangan-pandangan para ulama terkait dengan mereka semua. Allahu musta'an. Banyak ikhwan-ikhwan, di antara makar mereka barakallahu fikum ialah istimalul mujmal, menggunakan bahasa-bahasa yang global, bahasa-bahasa yang memiliki dua makna, bahasa-bahasa yang bisa ditarik ke sana, ditarik kemari, dalam rangka untuk mengelabui orang-orang jahil, mengelabui orang-orang yang lemah daya tangkapnya dan segala macamnya, sehingga syubhat masuk ke tengah-tengah malam. Masih banyak sekali ikhwanallahul musta'an dari makar-makar ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Nah, dan juga masih banyak pula ikhwanallahul azakumullah al-asbab al-man'ah min qabulul haq, sebab-sebab yang menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran. Kunci atau ringkasnya di klasifikasi atau disebutkan intisarinya, kurasanya dari para ulama dari semua poin-poin yang mereka sebutkan cukupannya itu dikumpulkan pada tiga perkara. Yang pertama, imma al-jahl, kebodohan, barakallahu fikum. Atau yang kedua, al-hulm, kezaliman, atau su'ul qasd, niatan yang jelek. Dan kita tutup majlis ini, pemaparan tema ini para ulama hukum, dengan sebuah kalimat yang disebutkan ulama kita. Mereka mengatakan wa min a'wamil ghubn ayyumanni yal'abdu nafsahu bi annahu min ahli al-haqqi wa tu'atih wa annahu hasan al-qasdi mutaharrin lil-haqq wa yuqaddimuhu ala hawaa wa huwa fi dhibti zalik famithlu hadha nada yarji ila al-haqq wa ya'ubu ilayh. Termasuk tertipu yang paling agung, seagung-agungnya orang tertipu, al-hubn, tertipu. Seseorang hamba yang mengangan-angankan tentang dirinya, bahwasanya dirinya termasuk ahlul haq, dirinya termasuk da'i al-haq, dirinya adalah orang yang baik tujuan dan niatnya, seseorang yang betul-betul berupaya sekuat tenaga untuk mencari al-haq, dia mendahulukan al-haq daripada hawa nafsunya. Padahal dia tidak seperti itu keadaan. Maka orang semacam ini, kapan dia bisa kembali kepada al-haq? Kapan dia bisa ya'ub ilaihi, kembali kepada pangkuan al-haq? Ini yang susah para ulama itu. Dikarenakan dia menganggap dirinya terlalu haq, dirinya adalah orang yang masya Allah takdibul haq, niatnya baik, dai al-haq dan segala macamnya. Padahal dikali itu dia bukan termasuk ahlul haq, dia bukan orang yang baik niat dan tujuannya, jelek tujuan dia, mendahulukan hawa nafsunya, mendahulukan tendensi pribadinya daripada al-haq ini. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dan sebagai penutup, kita bawakan pula ucapan al-imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Mutawatun Nufus. Beliau menyatakan afdalu ni'amillahi 'alal 'abdi ay yatba'ahu 'alal 'adli wa hubbihi wa 'alal haqqi wa ihsanih. Kenikmatan-kenikmatan Allah yang paling afdal, kenikmatan Allah yang paling afdal yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan tabiat dia di atas keadilan dan mencintai keadilan, tabiatnya dia di atas al-haq dan lebih mengedepankan al-haq. Itu merupakan afdalnya amillah, ini Allah yang paling afdal bagi seorang hamba. Barakallah. Kita berupaya sekuat tenaga untuk menjadi orang yang semacam ini, betul-betul dengan ikhlas, dengan jujur, tanpa tendensi apapun. Kita berupaya untuk mengenal hak, di atas al-haq, menerima al-haq, mengagungkan al-haq, mendahulukan al-haq, lebih mengedepankan al-haq daripada semua yang ada. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pembahasan tentang masalah ini barakallahu fik, saya ambil cuplikan-cuplikan daripadanya dari kitab As-Sawarifu Anil Haq. As-Sawarifu Anil Haq, hal-hal yang menghalangi seseorang dari kebenaran. Wallahu musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Masya Allah. Ketik ya Pak. Ketik ya Pak. Oh, cuit. Oh, ini bukan tempatnya. Orangnya enggak pantas disebut. Di sini ya. Apa sikap kita jika ada seseorang ditanya, apa kita mendengar tahdzir seorang ulama kepada seorang ustaz? Dia menjawab, kalau antum sudah tahu, lalu mau apa setelah tahu? Apa manfaatnya bagi antum? Allahumma ustaz. Ini jika diantara sikap orang-orang barakallahu fikum yang tidak tahu kedudukan dan posisi kalamnya seorang alim. Imari jahlih, mungkin karena memang dia orang jahil, sehingga perlu dijelaskan kepada dia maka natul ulama, kedudukan para ulama dan ilmu yang mereka sampaikan. Wa imma mughrib, wa imma orang yang punya tujuan-tujuan tertentu. Kalau dikasih bahasa, bahasa ilpar mungkin ini para penggebos-penggebos. Terus kalau tahu mau apa faedah? La haula wala quwata illa billah. Ia jelas banyak faedahnya ketika antum mendengar seorang alim jabir, mu'tabar, dia telah mentahdir seseorang imma da'i atau yang semisalnya dengan sesuatu yang dibangun di atas dalil, argumentasi, bukti-bukti yang sangat kuat. Itu salah besar faedahnya, merubah mautif kamu terhadap orang tadi. Orang yang tadinya kamu tahu di atas kebaikan mungkin, atau tidak dikenal keburukan-keburukannya mungkin. Begitu turun yang semacam ini berubah sikapnya itu. Ya, yang tadinya taklim sama beliau jadi enggak taklim sama beliau. Itu mauqif yang sahih. Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Barakallahu fikum. Jadi muasabah dan segala macamnya sebagaimana mensikapi orang-orang yang memiliki banyak syubhat atau bahkan mungkin seorang yang sudah masuk dalam kategori ashabul ahwa'i wal bid'ah. Besar faedahnya merubah mawar dan merubah sikap ya kan. Terus faedahnya apa? Imam orang jahil, imam mughrib. Alhamdulillah. Siapa ya? Masya Allah. Ada suara azan ya. Masya Allah, langsung ikut nama satu persatu. Masya Allah. Ini sih pembahasannya beda. Pembahasan masalah jin lain urusannya. Masya Allah. Apakah ustaz-ustaz yang telah mendapatkan tahdzir dari masyayikh masih dikatakan salafi? Di sini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada antum, mudah-mudahan antum bisa memahaminya. Karena kalimat tahdzir itu kan makna bahasanya memperingatkan. Ima memperingatkan dari sebuah kejelekan atau pelaku kejelekan, gitu ya? Atau mungkin dari kita-kita atau segala macam yang jelek-jelek, syar atau ahlus. Tahdzir ini barakallahu fikum tidak hanya terkait dengan seseorang yang dikatakan bukan lagi salafi alias murtadin alias hizbi. Ini jelas barakallahu fikum ditahdzir karena hizbiyahnya, ditahdzir karena dia seorang murtadin. Wow. Antum tapi ingat, kalimat tahdzir tidak semata-mata untuk satu orang. Barakallahu fikum. Nah, dia terkadang diperingatkan dari kejelekannya, mungkin dari akhlaknya, mungkin dari jeleknya muamalah dia, atau jeleknya perangai dia, dan segala macam. Itu dimasukkan dalam kerangka tahlil. Antum baca buku yang paling gampang, kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ketika membahas tentang masalah ma yubahu minal riba, yang diperbolehkan dari tindakan riba. Di antara poin sebab yang membolehkan riba ialah tahdzirul muslimin minasyar. Dengan bahasa tahdzir, mentahdzir kaum muslimin dari kejelekan. Fadzalika min wujuh, ada beberapa sisi. Satu, jarhus syuhud, mengkritik saksi-saksi di pengadilan. Ketika ada mengatakan ini saksi tidak adil, pendusta ini, apa dia hibi? Apa dia bukan salafi? Belum tentu. Jadi jarak sisi tidak adilnya, tidak bisa untuk jadi saksi. Itu tahdhiruhum nasyar. Wa minhu jarhur ruwat, menjarah para perawi-perawi hadis. Ada yang mengatakan ada dhaif, ada sayyul hifdz, ini shadhuq, ini thiqah. Ketika kamu menjarah seorang rawi, seorang alim mengatakan rawi ini dhaif, apakah dia tadi seorang hizbi bukan salah? Belum tentu. Kalau banyak dari kalangan muhaddithin yang dhaif karena jeleknya hafalan, bukan dikarenakan thiqah yang menyimpang. Dimasukkan dalam kerangka tadi. Wa minhu, sudah diantaranya ialah ketika kamu diajak musyawarah oleh seseorang terkait dengan tab muamalah atau tab musoharoh, muamalah-muamalah perniagaan, atau terkait dengan musoharoh diajak perpisahan, atau terkait dengan orang yang mau menikah dan segala macam. Kamu terangkan apa yang kamu tahu tentang dia, termasuk amanah ilmiah, dan boleh untuk menyebutkan kaib pada orang tadi. Apa Ustaz? Mungkin ada seorang perempuan minta pertimbangan Ustaznya. Apa Ustaz? Ada akhulan mau meminang saya, bagaimana pendapat antum Ustaz tentang si ikhwan tadi? Jangan sama ikhwan itu, itu ikhwan sebut pendek. Nah, kalau bahasa kita barrakun lin nisa, suka mukul perempuan, nanti kamu kasihan, jangan sama dia. Itu namanya tahdzir. Apakah dikatakan bukan salafi? Bukan salafi. Tapi yang disebutkan adalah terkait dengan masalah akhlaknya dan segala maksudnya terhadap umat. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabiyah, barakallahu kunjir senamati suaminya masih masa idda, dan disebutkan dan menghidbah dia kepada orang sahabat, barakallahu hikum apa namanya, ketika Rasulullah mengatakan kalau kamu sudah selesai masa idda bilang sama saya. Ketika selesai masa idda dikasih tahu ya Rasulullah, ada dua orang sahabat yang meminang saya, yang pertama Muawiyah, yang kedua Abu Jahal. Apa kata Rasul? Amma Muawiyah fasa'lukun la malalahu, wa amma Abu Jahal fala yab'ul asa anatitihi. Kalau Muawiyah sa'luk, katakan sa'luk ya, fakir, yang punya harta. Ataupun Abu Jahal, dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Yang ini ada yang mengatakan banyak safar, ada yang mengatakan suka mukul perempuan. Dan makna yang kedua yang sahih dikatakan disebut dalam dua dan lain barakun bin Nisa. Itu disebut dalam kerangka Imam Ali mengatakan tahdzirul muslimin minasyar. Apakah Muawiyah hizbi? Tidak. Nah, macam-macam mengatakan demikian, nanti bisa menjadi orang yang menyimpang di kalangan mencelah Rasul. Harakallah. Nah, ketika ada yang muamalah, Ustaz, saya mau muamalah datang dengan si fulan, dia mau ngasih kerja sama-sama saya, kifra'ikum dengan ikhwan, aman? Itu baru menyebabkan apa adanya? Afwan, jangan sama sih. Ini orangnya punya kaidah tips, menit. Ya, sudah sama. Itu bukan namanya hibah, itu namanya nasihat. Harakallah. Tadi Imam Nawawi mengatakan tahdzir, dibatakan dalam judul sebab tahdzirul muslimin minasyar. Di antaranya adalah tadi itu, mentahdzir kaum muslimin dari yang namanya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Jadi ketika ada yang tanya apakah ustaz-ustaz yang telah ditakdir dari masyayikh dikatakan salafi, mesti dikatakan salafi, ya dilihat bentuk tahdzirnya kayak apa. Gitu ya. Tak jadi, ha? Ana uhadzirukum min fulan. Sisi, ini apa ini? Kata-kata uhadzirukum masih umum. Apa tulisannya ini? Dikatakan ada rajul sayyul akhlak. Ya, berarti yang dibahas akhlaknya yang enggak bagus. Enggak bisa kamu katakan hizbi. Takbir sama Syekh Fulan, dia hizbi. Nah, itu namanya orang yang dikatakan dha'ful faham tadi. Qillatul faham, dangkal pemahamannya. Syekh mengatakan sayyul akhlak ditahdir dari sisi akhlak. Nah, barakallahu. Apakah dia salah? Salah terkait dengan apa namanya hijahnya, terkait dengan prinsipnya, tapi akhlaknya itu besar. Nah, saya kan begitu. Di bahasa kan bagi bahasa Jawa itu asuh. Masya Allah. Jangan salah kata yang mencoba. Tahu lah saya. Saya ini akhlak. Saya tahu. Saya tahu tahunya itu apa gitu. Kadang-kadang stop kita hasil sama Syekh Fulan. Apa lafadnya? Saya mengatakan wahadziruhu mirawah. Berkata saya mengatakan wahadziruhu, wahadziruhu, wahadziruhu. Tidak balik. Dia ngomong apa sih tadi itu? Dia mengatakan huwa min adba'il halabi. Misalkan begitu. Ini pengikutnya halabihim. Wah, tadi yang dibahas panhajnya ini. Termasuk pengekornya ahli hasil halabi itu. Jelas. Alhamdulillah. Ada. Apa yang disampaikan sama Syekh? Barakallahu fikum. Saya mau tanya sama Anda. Ketika saya mengatakan ada Rasulullah mutalawin yang si ala tarikatul halabi fil makr, apa pahamnya ada ini? Apakah dia hizbi? Loh, orang-orang yang ngomong. Emang kenapa dengan kalimat ini? Apakah dia hizbi? Hah? Hizbi sudah. Dia toh para sekian bukan salah. Entah ini. Sikit. Hizbi sudah. Pukul tadi Allah. Apa begitu ya? Duh. Yang mana ini? Hah? Barakallahu fikum. Bedanya apa dengan kalimat pertama tadi? Hadza min adba'il halabi. Dengan kalimat yamshi ala tariqatil halabi bil nabi. Bedanya apa? Dapat diam saja. Nah, itu maksud saya katakan tadi satu poin termasuk yang menyebabkan orang itu menerima susah menerima al-haq dikarenakan bok kentang. Kirlatun fah. Dangkal pemahamannya. Langsung mengatakan gua panik. Saya dikatakan membela al-halabi. Saya dikatakan itu adalah al-halabi. Ana membantah al-halabi. No. Si. Pahami dulu ucapannya Syekh tadi. Dia mengatakan Anda la'ab. Nanti suka main-main mempermainkan umat kan tuh. Ada yang mengatakan kamu mempermainkan umat, ada yang mengatakan mempermainkan permainan dalam karaman haji dan segala macamnya. Alhamdulillah la'ab. Ya. Nah, kalau kita mengatakan bocah la'ab, nakal. Nah, gitu ya. Bocah lawin. Ini warnanya warna-warni, kadang begini. Bocah lawin. Saya mengatakan begitu. Saya mengatakan berjalan di atas caranya Ali Hasan dalam membuat makar. Menyeramkan cara bikin makarnya. Tidak mengatakan kamu pengikut Al Halabi. Saya kemudian panik menolak itu semuanya. Oh, tidak mungkin Ustaz dikatakan sebagai seorang hizbi. Dikatakan bukan diubah. Buk langsung, tidak mungkin. Terus kayak paniknya luar biasa. Ia memang harus panik, karena kan itu dalam syedid. Ucapan yang cukup keras yang menunjukkan betapa ini orang sahibul makr yang memiliki makr dan cara dakwah. Mutalawin ini termasuk penyebab rusaknya sebuah dakwah. Orang-orang mutalawin ini kemahal. Tapi untuk mengatakan dia mubtadi umdol, ya ada dalam kalanya syukur. Tapi bisa kita mengatakan mubtadi umdol, dan. Sehingga mengatakan begitu. Kalau boleh saya menggambarkan, ini hampir. Terus kira ini langsung jadi halabi. Ini masih yang si ala tarifatif. Teruskan. enggak segera-segera rujuk dan tobat dari permainan dia, ya lama-lama dia bodoh. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan harus menyesuaikan dengan apa isi takdir. Itu namanya memahami sesuatu secara proporsional, adil dengan insan. Tapi dikarenakan kalimat takdir itu sudah digunakan di mana-mana, istimalnya penggunaannya sekarang yang namanya takdir itu ialah untuk menunjukkan hizbiyah seseorang. Dia harus diluruskan. Dengan itu harus kembali pada faedah asal. Apa yang dikatakan sama Syekh? Anda sebutkan sesuai dengan apa yang dikatakan. Barakallahu fikum. Saya dari tadi mendengar suara Anda. Iya, saya ada. Nah, jadi terusnya apa sudah ini? Sini belum ada. Azan dulu, kemudian muhawarah dilanjutkan. Baiklah, sabar. Al-Mu'adzin Mu'adzin. Ya Mu'adzin, saya akan azan. Barakallahu. Ustaz dengan orang yang baru awal-awal mengkaji salaf dan agar tidak terjatuh pada hizbiyah, juga agar tidak mudah futur. Barakallah. Nah, bagi antum yang pemula atau yang sudah lanjutkan, di antara upaya untuk tidak terjatuh dalam pembahasan hizbiyah, satu ialah intiqad al-asatidah, selektif di dalam mencari guru dalam belajar. Ini prinsipnya ahlu sunnah salafun salih. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agamanya. Kata sebagian salaf, apabila kamu melihat seorang pemuda, idza ra'aita syabban nasya'a ma'a ahli sunnah farju khairah, apabila kamu melihat seorang pemuda yang tumbuh kembang bersama dengan ahli sunnah, maka harapkan kebaikan. Yang ini disebut dengan intiqa'ul ikhwah, selektif di dalam mencari sahabat dekat, sahabat karib. Bersahabatlah dengan ahlu sunnah wa jamaah salafiyin as-sadiqin al-mukhlisin. Yang berikutnya karena kita na'azakumullah ialah menyibukkan diri dengan ilmu, ilmu al-kitab wa sunnah, dengan pemahaman salaf al-ummah. Sibuk dengan datang di majlis ilmu, di majlis-majlis ilmu yang disampaikan oleh para asatidz salafiyin, selektif dalam mencari gurunya, kemudian selektif dalam mencari sahabat karib, kemudian semangat dalam menimba ilmu kepada Allah Azza wa Jalla untuk menambah keilmuan-keilmuan dia. Semua ilmu, hadis, fiqih, tafsir, semuanya, akhlak, adab, dan masuk di antaranya adalah ilmu-ilmu terkait dengan bab tahdzir minal bid'ah wa ahliha, tahdzir minal syirki wa ahli. Semuanya adalah ilmu. Kutubul aqidah, kutubul manhaj, ilmu min a'zamil ulum, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Barakallahu fikum. Banyak-banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla untuk taufik wal hidayah baik bagi dirinya, kemudian sering-sering berkumpul bersama dengan orang-orang salihin, orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, untuk mengukuhkan jiwanya, untuk menguatkan hatinya supaya tidak mudah futur dalam menghadapi suasana dan kondisi yang ada yang semakin panas. Saya sekali lagi merasakan mesin ini semakin panas ya. Ada kelihat berbanyak ya Pak ya. Antum harus kembali kepada ahlul haq, harus kembali kepada ahlul haq, mendengarkan keterangan-keterangan dari ahlul haq, bukan dari ahlus syubhat. Barakallahu fikum. Antum akan selamat insyaallah taala ketika selalu bersama dengan para ulama, bersama dengan para duat salafiyin al-sadidah di atas ilmu yang ada pada mereka, yang mendakwakan al-haq dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran. Barakallahu fikum. Dalam menghadapi suasana semacam ini, karena kita na'azakumullah, jangan berpikir untuk bisa menyatukan semua yang ada. Antum akan pusing sepanjang hari. Dikarenakan masalahnya bukan masalah pribadi, tapi masalahnya masalah prinsip, masalah manhaji. Barakallahu fikum. Ketika terjadi perbedaan dalam perkara manhaji, perkara prinsip, perkara akidah, tidak bakal bisa kumpul sampai yang batil kembali kepada al-haq, sampai semuanya di atas al-haq. Anda memperbaiki kenapa ya Fulan, semua Fulan tak pernah aku pikir terus pusing sepanjang hari. Bahkan mungkin pusing sepanjang hidupnya. Tapi antum harus bisa menunjukkan mauqifun sahihun syar'i, mauqif yang benar sesuai dengan syariat, dengan dasar ilmu. Hak katakan hak walaupun orangnya tidak kamu suka. Batil katakan batil walaupun dia orang yang anda gandrungi. Yang kita pandang adalah ucapan dia, hakikat keadaan dia, bukan orang. Ketika anda menyebutkan mauqif yang sahih dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, plong jiwa anda. Jangan memikirkan al-haq, al-haq, al-haq, al-haq. Jangan memikirkan al-batil, al-batil. Biar saja mereka itu. Itu mauqif saya sahih. Saya bersama al-haq wa ahlul-haq, dan saya barok dari mereka semua. Ya agak baik di awal, agak berat di awal, tapi insya Allah akan plong setelah itu. Nah. Masya Allah. Karena dia cukup dengan keterangan yang lain. Apa harus saya berbicara? Bagaimana dengan tahdir terhadap Ustadzul Qarnain? Apakah termasuk dalam masalah istihad? Istihad barangkali. Masya Allah. Ini barakallahu fikum masuk dalam bab khabarul alim. Khabarul alim, khabarul thiqah. Barakallahu fikum. Hukum asal dalam prinsip Islam terkait dengan khabarul thiqah, khabarul shadiq, terserah alim kabir yang mu'tabar, ialah qabulu dzalik. Hukum asal dari berita yang dibawa oleh seseorang alim besar yang mu'tabar dan dikenal dengan kesiapan dan kejujurannya, menerima khabar tersebut, qabuluhu diterima, wa adam muraddi laitala wal amal bima yaqtadhi atau bima qadah, mengamalkan konsekuensinya. Barakallahu. Ini qabul khabar tiqah, prinsip yang sangat besar Tuhan. Dasarnya adalah ayat Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang wahai orang beriman, kalau datang kepada kamu orang yang fasik membawa sebuah khabar, sebuah berita, maka tabayyunlah, tasabbutlah, dicek terlebih dahulu. Disebutkan dalam tafsir Sa'di rahimahullah, ayat ini menerangkan kepada kita tabayyun dan tasabbut untuk khabar yang dibawa oleh orang yang fasik, ma'ruf dengan kefasikannya. Tidak ditolak, tidak diterima, tawakuf terlebih dahulu, ditabayun, ditakabut, baru ada sikap. Ketika ada sesuatu yang menguatkan sisi benarnya, diterima. atau apa yang menguatkan sesudahnya ditolak. Itu pengertian tahayul. Adapun berita yang datang dari seseorang yang kedap jadid dikenal dustanya, maka yurad hukum asalnya ditolak. Khabarul jadid marjud. Adapun berita yang datang dari orang yang sakit, orang yang jujur, famakul. Khabarul sakit makul. Itu hukum asalnya barakat. Yang ketiga, pada pembahasan al-jarh wa ta'dil, dalam pembahasan rawi-rawi hadith terkait dengan jarh syuhud, kritikan kepada para saksi terkait dengan masalah ini, at-tahdhir min ahli syubhat atau at-tahdhir min ahli al-bid'ah, itu semuanya min bab qabul khabar thiqah, menerima berita orang yang thiqah. Itu perkara yang wajib barakallahu fikum, selama tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan ini barakallahu fikum. Naam, sehingga kalau yang datang dari seorang alim kabir wa mu'tabar, bahkan mu'tabar jiddan di hadal bab, dikarenakan beliau sebagai hamil liwal jarh wa ta'dil, maka antum jangan punya sikap menolak. Sikapnya seorang salafiyin ketika mendapatkan khabar semacam itu dan diketahui khabar dari masdar yang sahih, dari sumber yang sahih atau percaya, langsung ala rubusi wal ayyid, diterima dengan sebaik-baiknya. Kalamu ahli ilm, diucapkan Syekhul Imam hafizahullah, kalamu ahli ilm ala ru'usina wa uyunina, ucapan para ulama pada kepala dan mata kita, diterima dengan sepenuhnya. Itu kewajiban. Dan kamu tolak, jangan ada sikap-sikap yang aneh-aneh, sikap-sikap yang su'uban dengan syekhnya malah, dan segala macamnya. Ada yang baik, diterima, diterima, jangan kamu tolak. Lihat bagaimana kadar ucapannya, sisi apa yang dibahas sama beliau. Ternyata beliau mengatakan la'ab mutalawwin yamshi ala tariqatil halafi fil makar. Itu harus diwaspadai dengan sepenuhnya ya. Urusan pembahasan masalah makar terkait dengan masalah talawun dan segala macam, konsekuensinya adalah kehati-hatian, waspada. Itu sikap yang tepat barakallahu fikum terkait dengan beritanya yang datang dari seorang alim kabir barakallahu fikum. Dan pihak yang disebutkan namanya yang ditahdir, sikap yang tepat bagi beliau yang adalah langsung arrujuk ilal haq, kembali kepada al-haq. Dikatakan di kalangan dalam ahli ilm dalam semisal ini, itu haqqun wajib qabul, hak yang wajib dia terima. Dan nerimanya sepenuh hati, betul-betul dia terima dengan sepenuh hati. Dia introspeksi diri, hal-hal apa yang ada pada dia. Barakallahu fikum. Kamu mungkin tidak jelas bagi dirinya. Sudah kamu sebutkan, saya telah rujuk dari semua yang dibawakan sama syekh. Sudah. Dan itu sedang ada gambarkan tadi. Betul-betul menunjukkan apa ya kan? Nadama, penyesalan. Barakallahu fikum dan semisalnya. Su'uban kepada diri sendiri. Jangan su'uban sama syekhnya. Jangan su'uban kepada orang yang membawakan khabar tadi. Apa lagi su'uban kepada orang lain yang tidak tahu menahu. Banyak. Tuluk. Saya taubat dengan taubat dan nasuhat dengan apa yang saya katakan sama syekh. Walaupun mungkin saya pribadi belum begitu jelas dengan pasti poin-poin apa. Itu juga kesungguh-sungguhan, keseriusan dalam rujuk kepada Allah. Dengan an-nadama. Jangan kemudian di awal, masya Allah, luar biasa ucapan-ucapannya, siap rujuk dari semua yang ada, al-haq adalah tujuan kami dan segala macamnya, syukur kepada syekh yang menyampaikan dan segala macamnya. Berkumpul setelah itu, kita fajah di ma'indo, membakarkan apa yang ada pada diri. Nah, ini adalah membela para ulama, saya telah mentahdir pulang, wa'ilakhiri. Kemudian muncul subuhnya ini, ikhwan-ikhwan ini yang melaporkan berdakwah ustaz dan segala macamnya. Allahu musta'an. Mau hajar ada yang namanya rujuk ilal haq. Mau hajar ada yang namanya tobat ilal haq dengan tobat dan nasuha. Barakallahu fikum. Sehingga sikap dengan sikap yang apa yang jelas, datang ke syekh bayin terangkan kepada apa boleh. Begini, begini, begini. Sami'na wa atha'na. Begini, begini, begini. Sami'na wa atha'na. Wa hadza. dan diwujudkan dalam keseharian, dalam dakwahnya, dalam segala macam. Barakallahu fi. Allahu musta'an, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Tindakan-tindakan yang semacam itu, adanya pembelaan diri, adanya ikhtimat, tuduhan-tuduhan kepada orang lain dan segala macamnya, yang semacam ini yang bisa memperkeruh permasalahan. Kalau semuanya nerima nasihat para masyayikh dan para ulama'nya, diterima dengan sepenuh hati, diamanah dengan konsekuensi yang ada, kemudian yang dinasihati taba taubatan nasuha roja'a ilal haqi rujuan tayyiba, rujuk dengan sebenar-benarnya, selesai. Dan harus tahu, umat akan hormat kepada antum yang rujuk dengan cara ini. Jazakallah khair ya Ustaz, ada persetujuan. Barakallahu fi. Dan menutup pintu celah bagi orang-orang yang membicarakan anda. Tapi yang namanya ar-ruju' ilal haqqi dzakil, kembali kepada al-haq dengan cara yang sahih. Terlalu banyak mawanik-mawanik tadi. Mungkin hubbur riyasa, mungkin al-ujub, mungkin al-kibr wa takabbur, mungkin hasad, mungkin ta'assub, mungkin di punggungnya dia ada seorang alim atau yang semisal, ada kemungkinan. Allahumma musta'an wa hawla wa quwwata illa billah. Gitu ya. Na'am, barakallahu fikum. Ya saya segitu ucapan saya. Yang lebih-lebih sudah disampaikan sama yang lain. Jadi ketika saya tampil di sini, saya plong dikarenakan sudah fardhu kifayah. Jadi bukan lagi fardhu ain, sudah fardhu kifayah. Sudah setokohnya al-akadir pada kemarin. Dari dahulu sama yang lain-lainnya. Jadi kita bicara sudah fardhu kifayah. Jadi jangan kemudian kok beda ya dengan yang lainnya. Sama. Cuman ini landai, yang itu agak sedikit. Oke. Berikanlah nasihat kepada kami bagaimana caranya merealisasikan atau mengamalkan fatwa Syekh Rabi' bin Hadi tentang tahdirnya kepada Dzulqarnain. Masya Allah. Barakallahu fiik. Siap. Ya kan, itu yang namanya konsekuensinya, ya apa konsekuensinya ya, kan qabuluhu wal amal bi muqtada. Konsekuensinya ada kewaspadaan. Ada kewaspadaan sehingga tidak lagi polos dalam menghadapinya. Eselawas. Murni atau ada tendensi. Murni atau ada permainan kali ini. Barakallahu fikum. Dan yang tahu betul, arafahu man khabara, akan mengetahuinya orang-orang yang sudah berpengalaman dalam menghadapi. Ada kewaspadaan. Dua, untuk sementara ya belum bisa diambil ilmu. Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dina. Kalam Syekh Rafiq Syafiq la'an mutalawwin yamshi ala tariqatil halati fil makr, hadza mahsuf. Walaupun saya pribadi mengatakan belum dikatakan mubtadi umbar, tapi syadid ya. Itu terkait dengan pembahasan usul dakwah, terkait dengan makar-makar atau dakwah. Nah, yang semacam ini susah dari kita untuk mengambil ilmu terhadap Allah. Jadi saya bahasakan sementara. Ya, kenapa sementara? Ya, kita harapkan mungkin beliau bertobat dengan tobatan nasuha, hasinah taubatuhu, bagus taubatnya, sehingga kembali pada asal. Atau mungkin Syekh Rabi' bin Hadi hafizahullah ta'ala wa'ala punya kalam tani, punya ucapan yang kedua, atau belum mencabut fatwanya, menerangkan dan memuji beliau kembali, menerangkan beliau di atas salafiyah al-mahdhah, salafiyah yang murni. Tarik kembali, normal kembali. Barakallahu. Nah, yang dua ini banyak cabang-cabangnya. Yang sementara yang punya radio-radio di stop dulu, jangan disiarkan. Untuk sementara-sementara yang punya masalah, makalahnya di stop dulu, jangan dimuat dan segala macam. Itu sebuah konsep-konsep. Dan perlu diingat, ketika mengamalkan konsekuensi yang semacam ini, antum jangan punya bayangan, oh berarti dia sangat benci kepada beliau, dendam kepada beliau. La abadan, tidak ada kata-kata semacam ini. Justru sikap-sikap yang ditunjukkan oleh salaf terkait dengan problem semacam ini, itu menunjukkan min alamati mahabbatina lahu, termasuk tanda cinta kita kepada beliau, supaya jangan lebih jauh lagi terjatuh dalam perkara lebih baik. Kita bantu beliau dengan cara mengamalkan konsekuensi syariat dalam hati. Dengan harap mudah-mudahan beliau kembali kepada Al-Haq, hadabullahil haqi, kepada Al-Haq, wafaqahullah ilahi. Bukan dikarenakan pelampiasan pribadi atau dendam dan segala macam. Hah? Apalagi yang ngomong saya, kan tazkiyah sudah sama beliau. Akhirnya tazkiyah kan sama beliau, diambil ilmunya segala macam, ambil dari saya. Ambil dari saya sekarang. Nah, itu bukan dari saya pribadi, itu adalah konsekuensi dalam menambahkan kalamnya ulang. Barakallahu. Itu konsekuensi. Apa yang kamu mau bikin perpecahan tengah-tengah umat? Tergantung. Kalau antum mengamalkan kalam syekh, semuanya qatibatan dari pecah, semuanya satu dengan mauqif yang sama, mauqif yang sahih, enggak ada yang pecah. Yang bikin ribut itu ketika ada yang ta'assab lahu, fanatik kepada beliaunya, takut buta kepada beliaunya, hulu dalam mencintainya dan segala macam. Ini yang ribut. Allahumma musta'an wa haula wa quwwata illa billahi aliyyil 'azhim. Nama ya Pak. Mungkin ada yang sebagian yang sudah pernah mendengar, mungkin akan sudah sampai kepada sebagian antum, kalam dari Syekhul Iman Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah. Barakallahu fiik. Setelah kita dengarkan kalam Syekhul Iman Jayyid, dengan tegas di awal beliau mengatakan, kalamu ahlil ilm ala ru'usina wa uyunina. Yang ini tolong diresapi baik-baik. Baik. Ucapan para ulama di kepala kita dan di mata kita diterima dengan sepenuh hati. Beliau hanya memberikan masukan-masukan, memberikan ide kepada Zulqarnain untuk datang ke Syekh Rabi' bin Hadi, datang kepada beliau untuk menanyakan hal-hal yang tadi mungkin dianggap samar atas Syekh Rabi'. Saya mengatakan demikian, terima. Demikian, terima. Itu usulan Syekh dan idenya Syekh, bukan mentazkiyah. Barakallah. Ini yang harus diperhatikan. Itu idenya Syekh yang disebutkan dalam kalamnya beliau. Solusi supaya semuanya selesai dengan cara datanglah kamu ke Syekh Rabi' bin Hadi, diselesaikan di sana, minta keterangan dari beliau para kuat itu terkait dengan kalam tadi. Kalau beliau enggak mau pergi ke sana, ini kalamnya Syekh. Kalau dia ada mudzahab, wa adam qabul taujihat, enggak mau pergi, enggak mau menerima taujih-taujih yang ada, fama narahu sadida. Kata kita memandang enggak lurus beliau ini. Salam tadi. Jangan bangun, oh kan saya berima mentazkiyah. Terus dibilangkan mementahkan kalau Syekh Rabi. Agama yang baru tidak memahami dengan semestinya. Kalam pertama sangat tegas, kalam yang terakhir juga sangat tegas. Ada ring pertama, ada ring yang terakhir. Yang tengah-tengah itu idenya dia, supaya selesai semua permasalahan yang ada. Datang ke sana. Itu juga membawakan idenya untuk supaya Rasul Farnain, Rasul Luqman datang ke sana lagi dua kalinya, ketiga kalinya, tidak bersyukur lagi, menerima tausiah yang mereka yang terima, sudah, tidak mau sama narahu saja idenya itu, harapkan Allah Ta'ala alam bisawab. Wal masalah ikhwan, sudah lama terlangsung sesungguhnya, bertahun-tahun lamanya, wa jalasat kathira wa mutakarira, jalsah demi jalsah, berulang-ulang bertahun-tahun lamanya. Kalau mau dikatakan resminya daurah pertama di Indonesia ini tahun 2005, salah satu tawilah aribah, walaupun saya gak ikut ya, alhamdulillah bukan termasuk orang yang kirim ke depan gitu ya. Salah satu aribah panjang tahun aribah sama-sama siapa loh mar'i dan sama salam tamu sudah semuanya tauki'at hatam kasih diulang lagi jasa terus sampai akhir tidak bisa rapi semuanya. Itu sudah mutakarrir barakallah. Jadi Syekhul Imam memiliki itu seperti itu. Kalau beliau pandang itu yang terbaik, ya kita lihat bagaimana beliau berdua, apakah demikian. Itu kembali kepada beliau-beliau. Al-Muhim kalam Syekh Rabi mu'tabar ala ru'us wal uyun. Sikap Ahlussunnah menerimanya dan mengamalkan konsekuensinya untuk sementara ini. Sampai lihat perkembangan berikutnya, mudah-mudahan beliau kembali rujuk pada hak dengan rujukan thayyibah, kita normal kembali, atau Syekh mencabut fatwanya, kita normal kembali, atau Syekh menjelaskan kepada kita salafiyatuhu, salafiyatun khalisah, normal kembali. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala amin bisawab. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa dipahami dan tidak disalah fahami. Wallahu ta'ala astaghfirullahuna subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.